sudah lama tapi lupa diri, senang kesana susah kesini, la la la la la la la la la. Tai potong bebek angsa masak di kuali, teman sudah lama tapi lupa diri, senang kesana.